salahkan daku. Bila kau benci padaku, jangan marah ku katakan dirimu sebagai kumbang. Kau anggap apa kau ini yang dapat kau mainkan? Tiada tempat bagimu untuk menyayangi daku. Ku tak mengharap rayumu untuk kembali di sisiku. Biarkan saja bebas, tiada tempat bagimu. Kau anggap apaku ini yang dapat kau mainkan? Tiada tempat bagimu untuk menyayangi daku. Kembali di sisiku, biarkan saja ku bebas, tiada tempat bagimu.